بسم الله الرحمن الرحيم. Saya sekarang suka dengar-dengar istilah tahdzir itu ya. Tahdzir. Tahdzir itu peringatan untuk menghindari seseorang karena hal tertentu. Saya pernah satu kali ngajar di Jakarta. Kemudian ada seorang minta pendapat, "Ustaz, bagaimana dengan Ustaz fulan?" "Kenapa Ustaz fulan?" "Katanya ditahdzir gitu kan. Memiliki sifat-sifat." "Oh, enggak, saya kenal baik kok. Ya orang baik, enggak ada masalah, kan? Orangnya juga lembut, kata-katanya baik, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Lalu kenapa dia mendapatkan tahdzir dari orang lain?" Nah, ini tidak luput dari persoalan-persoalan tadi. Hati-hati ya, hati-hati ya. Saya terus terang suka agak bingung ya. Saya mohon izin kalau saya agak sedikit mungkin tegas dalam konteks ini ya. Saya harus tegas dalam hal ini karena ini sesuatu yang tidak tepat. Ya, tidak tepat. Ibu bapak bisa enggak bayangkan begini? Zaman Nabi, orang itu kasar, belajar Islam jadi lembut. Orang terpecah-pecah, belajar Islam jadi saling menyambung, bahkan dipersaudarakan oleh Nabi. Ada Ansar, ada Muhajirin, ada nyambung dan sebagainya. Saya baru 4 tahun di Indonesia ini. Baru 4 tahun saya lihat kok agak-agak yang unik di sini. Kenapa orang belajar Islam bisa saling pecah tuh? Ada saling berselisih, ada saling rame, ada enggak akur dengan keluarganya, ada enggak cocok dengan tetangganya. Yang salah apa sebetulnya? Ya, yang lembut jadi kasar gitu kan? Yang tadinya menyatu jadi pecah. Ya, padahal Nabi kan mengajarkan pada persatuan bukan perpecahan. Jadi kalau Anda punya perbedaan-perbedaan, coba dicek dulu di mana bedanya. Ya, dan kalaupun salah, lihat sejelek-jeleknya Firaun ya, sejelek-jeleknya Firaun, Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Firaun itu orang yang perilakunya paling jelek disebutkan di Quran sampai mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Masya Allah. Tapi saking sayangnya Allah kepada makhluk ini, sebelum dia wafat diberi kesempatan untuk tobat. Di Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Siapapun sebelum dia nyawanya sampai di kerongkongan itu pasti diberikan kesempatan untuk tobat. Lihat kalimatnya. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah ke Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Satu makhluk namanya Fir'aun, saking inginnya Allah dia tobat kepada Allah, dikirimkan dua nabi sekaligus. Kita aja sampai kiamat cuma satu nabi, ini dua nabi. Tapi yang menarik ayat ke-44 nya Quran surah 20 ayat ke-44 nya faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun dan sampaikan dengan lemah lembut dakwahnya. Sampaikan kelembutan. Dengan kelembutan itu mungkin dia sadar, lalu dia takut kepada aku, kata Allah. Berubah dia. Dua nabi, orang paling soleh di zamannya, berdakwah kepada Fir'aun, orang paling jahat di zamannya. Masya Allah, tetap diperintahkan oleh Allah, katakan dengan lemah lembut. Anda bukan nabi, bukan rasul. Berdakwah kepada orang yang tidak lebih jahat dibandingkan Fir'aun. Kenapa mesti kasar? Kenapa mesti saling mencela? Kan? Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau sama-sama dalam ruang lingkup yang benar, disebut dengan manhaj namanya, manhaj, sama-sama mengambil aturan Quran, mengambil aturan sunnah-sunnah Nabi, nggak usah berselisih di situ, nggak usah berselisih.